masih seorang dara. Ku lupa akan diriku tenggelam dalam asmara. Pernah aku dipuja, dimanja gadis jelita. Cintaku tinggi mengawan, tenggelam dalam khayalan. Kini tinggal kenangan semasa ku dahulu. Kini tinggal harapan, bahagia telah lalu. Mungkin sudah suratan takdirku tak berkawan, menyendiri selalu sampai membatu. Kini tinggal kenangan semasa ku dahulu. Kini tinggal harapan,